Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita baca dan kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan juga hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Ahlan. Waalaikumsalam Pak Iwan. Pak Iwan, Pak Jagat, kalau nanti dengar. Jadi kemarin libur tuh karena komputernya baru bener. Komputer saya baru bener pas sore kemarin gitu. Jadi ada hal. Ada device baru yang diinstalkan gitu ya. Ya kalau kata orang upgrade dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit komputer di-upgrade. Nah ini baru baru beres kemarin sore. Saya khawatir ada masalah nih lagi live suaranya atau gambarnya. Tolong di, kalau nanti ada masalah tolong di kabari suaranya atau gambarnya atau apapun lah itu. Gitu ya. Karena kan saya kagak ngerti komputer. Jadi CPU-nya saya bawa ke rumah orang. CPU-nya saya bawa ke rumah orang baru beres kemarin gitu. Kita lanjutkan bacaan kita. Ahlan Ustaz Amirullah Ustaz Afif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa athnani la yughassalani wa la yusalla 'alayhima. Suara bagus, gambar bagus, alhamdulillah. وَاثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا الشَّهِيدُ فِي مَعْرُكَةِ الْكُفَّارِ وَالسِّقَّةُ الَّذِي لَا يَسْتَهِلُ. قال المصنف رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَ بِهِ وَبِعُلُمِهِ فِي الدَّارَيْنِ أَمِنْ رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَاثْنَانِ dan yang وَاثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ dan ada dua jenazah. La yughassalani, dia tidak dimandikan. Wa la yusalla alaihima, dan dia tidak juga disalatkan. Siapa dia? Yang pertama, asyahidu fi ma'rakatil kufari, yaitu orang yang mati syahid fi ma'rakatil kufar, dalam peperangan menghadapi orang-orang kafir. Wasiqatul ladhi la yastahil, dan kandungan alladhi la yastahil, yang tidak bernafas. Kandungan yang lahir dalam keadaan wafat. Tidak disolatkan, tidak dimandikan. Tapi nanti ada kondisi di mana tidak selalu tidak disolatkan, tidak selalu tidak dimandikan. Walaupun dia apa namanya wafat, lahir kemudian wafat. Jadi ada kondisi yang kemudian khusus untuk anak kandungan. Afif, kita ke atas dulu dikit, kita koreksi yang sebelumnya. Jadi paragraf sebelumnya ini di atas ini kan ada paragraf wa ammal kafan. Nah, di atas wa ammal kafan ada paragraf lagi di barisan menjelang akhir tuh wa in kana bihi kuruhun. Yang kemarin kita Pak Ustadz Maulana Malik yang bilang al-bala atau al-bila, yang benar al-bila. Wa in kana bihi kuruhun, kalau di dalam tubuhnya si jenazah kuruhun ada luka, ada koreng. Wa khifa min taksirihi tasarru'ul bila, dan dia khawatir kalau nanti dicuci lukanya bakal cepat busuk. Al-bila, jadi yang benar itu al-bila. Kalau kemarin kita bacanya al-bala, tapi yang benar al-bila. Ba'da dafni gusil. Ha, setelah di apa namanya? Khawatir setelah nanti dikuburkan karena gara-gara dimandiin itu jadi cepat busuk. Gusil tetap harus dicuci, maksudnya tetap harus dimandikan. Li'anna sa'iruna ilaihi, karena memang kita bakal nyampe pada kondisi itu, bakal nyampe pada kondisi jadi bangkai dan busuk begitu ya. Tentu bangkai dalam arti bukan bangkai yang dikatakan najis. Oke. Kita turun lagi ke masalah yang kita baca. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa yusalli alaihi in ikhtalaj. Ini dijelasin kan, kata Imam Syekh Abi Suja, ada dua jenazah yang dia tidak dimandikan, dia juga tidak disolatkan. Siapa itu? Pertama syahid, orang yang wafat dalam keadaan peperangan, syahid fi ma'rakat al-kufar. Syahid berhadapan dengan orang kafir. Bukan syahid berhadapan dengan teman muslim sendiri. Syahid berhadapan dengan orang kafir, tapi bukan peperangan, itu juga bukan syahid. Jadi mati dalam medan peperangan menghadapi musuh Islam. Wasiqtu, dan yang kedua adalah kandungan alladhi la yastahil, yang tidak bernafas. Kandungan keluar dari kandungan ibunya, tidak bernafas, wafat gitu. Wa yusalli alaina, kata Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala, ditambahin wa yusalla alaihi, tapi disolatin itu kandungan yang tidak bernapas keluar. Inikhtalaj, inikhtalaj itu kalau bergerak, kalau si bayi mengeluarkan, jadi setelah keluar dia bergerak dikit kemudian wafat bayinya, itu namanya inikhtalaj. Ikhtalaj itu artinya ittorob, ittorob itu artinya bergerak, goyang gitu. Kadang bayi kaget, pergerakan kaget, setelah itu kemudian wafat. Nah, kalau yang kayak gitu tetap disolatkan. Ini yang enggak disolatin kalau keluar dalam keadaan memang lam yakhtaluj, dia tidak bergerak, dia juga tidak bernafas gitu. Alan Ustadzul Kifli. Jadi nanti ada penjelasannya tentang kandungan yang keluar dari bayi ibu dari perut ibunya dalam keadaan wafat. I'lam, ketahuilah, anna syahida, bahwasanya yang namanya syahid itu yasduku ala kulli man kutila zulman. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Hisni mau ngenalin syahid itu banyak jenisnya loh. Salah satu jenis syahid itu ada namanya syahid akhirat. Dia syahid tidak dalam keadaan perang, tapi dalam teks syariat dia juga disebut syahid. Namanya syahid akhirat. Ini yang pertama nih, syahid akhirat. I'lam, ketahuilah, anna syahida, bahwasanya syahid yasduku ada kulli man kutila zulman, itu juga sah, benar ditetapkan kepada ala kulli man kutila zulman, seperti orang yang dibunuh dalam keadaan zalim. Kalau zalim itu apa? Dibunuh bukan secara haknya. Kalau ada orang pengedar narkoba, kemudian kesepakatan kita melalui anggota DPR bahwa anggota atau pengedar narkoba dalam kadar tertentu dihukum mati, dia namanya nggak dibunuh secara zalim. Justru dibunuh secara hak, itu hakiki. Maksudnya ya dia mengkandung apa hukumannya seperti itu. Tapi ini orang nggak salah apa-apa dibunuh. Dibikinlah tuh zalim kan. Yang namanya kezaliman tuh biasanya datang dari atas ke bawah. Tapi bisa juga dari bawah ke atas, maksudnya dari orang kecil menzalimi orang, tapi jarang. Enggak ada orang kecil menzalimi orang atas, itu kagak ada. Biasanya yang atas menzalimi orang bawah. Dibikinlah direkayasa hukum A, hukum B, hukum C, akhirnya dia dibunuh, ditetapkan bahwa dia dihukum mati misalnya. Zulman secara zalim. Itu juga dikatakan sebagai syahid. Atau bisa jadi dia adalah orang yang sakit awalnya. Lalu karena ketidaksukaan beberapa pihak terhadap dia, maka akses kesehatan ditutup. Ditutup akses kesehatannya. Bahkan kalaupun lagi perang ya, syariat Islam itu kan bilang gitu, kalaupun lagi perang ada musuh yang luka kan boleh juga. Bukan boleh, malah dianjurin kita ngobatin dia gitu. Jadi kagak aci kalau bahas sakit. Enggak aci, ente perang tapi musuhnya udah pada sakit-sakitan ente perangin. Lah ente menang kagak ada pride-nya itu, enggak ada kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Ya kan, ditutup akses kesehatan untuk orang tersebut. Kenapa? Kita nggak suka sama dia. Akhirnya karena ditutup akses kesehatan, dia mati dalam keadaan seperti itu. Berarti dia dibunuh secara zalim. Nah, berarti juga masuk bagian daripada syahid. Aw mata bighoraqin, atau mati wafat dalam keadaan tenggelam. Aw hirqin, atau aw haraqin. Haraqin itu kebakaran. Seperti yang terjadi di Matraman beberapa waktu lalu. 10 kakak ya, 10 kakak. Berapa kakak itu yang wafat? 10 orang. Dan ini terbanyak. Kasus kebakaran. Mungkin kebakarannya bisa dibilang gak gede-gede amat gitu ya. Kebakaran yang biasa terjadi gitu ya. Artinya kebakaran rumah dalam penduduk padat, konslet listrik, entah itu kompor gas atau yang mana. Tapi wafatnya itu sampai 10 orang yang paling besar. Waktu hari minggu lalu ya di Matraman. Mati dalam, apalagi itu subuh-subuh kan. Jam 2 Afif ya kabarnya. Orang masih pada tidur gitu, jadi belum ada yang sadar. Wafat 10 orang. Itu korban terbanyak sepanjang kebakaran Jakarta, kebakaran pemukiman ya, bukan kebakaran gedung jaksa, bukan itu. Kebakaran pemukiman sejarahnya paling banyak korban kemarin tuh di Matraman sebanyak 10 orang. Itu syahid. Tapi bukan syahid yang dimaksud mati di medan perang gitu. Tapi itu juga disebut syahid. Au harakin au hadmin, atau karena ketiban benda besar. Au lagi di jalan begitu ya, tiba-tiba ketiban pensil mati. Ya pensil satu truk. Pensil satu truk mati ketiban. Au mata mabtunan, atau mati wafat dalam keadaan mabtun. Mabtun itu diare akut. Diare akut. Diare akut itu maksudnya ada ya beberapa penyakit diare itu yang parah sekali sehingga orang tuh harus di bed rest dan itu bisa mengancam nyawanya. Au mat'unan atau mat'un. Mat'un itu yang lebih tepat diartiin orang mati ditusuk. Tapi sebahagian orang mengatakan matinya itu dengan ta'un, dengan wabah. Tapi kalau dengan wabah itu sebenarnya redaksinya mata bi ta'un, bukan mat'un. Saya nggak tahu yang setahu saya mat'un itu ditusuk. Jadi beberapa ulama termasuk Imam Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala dalam kitab Mughnil Muhtad ketika menjelaskan. Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Jalal Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan banyaknya redaksi dalam hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa ini syahid, mati zalim itu syahid, mati kebakaran syahid, tertimpa benda besar syahid, dan seterusnya. Itu bisa dianalogikan bahwa wafat-wafat yang di dalamnya mengandung kesakitan yang sangat pelih bagi si penderitanya, itu bisa dikatakan sebagai syahid. Orang yang ditusuk itu kan juga pelih juga. Zzz, gitu ya. Kayak apa ya? Kayak apa namanya? Anak kecil disunat, habis disunat dijahit tuh titiknya. Obat baalnya udah mulai, obat baal itu apa ya? Obat kebalnya itu udah mulai habis gitu. Kan obat baal diminum setengah jam sebelum sunat biasanya gitu. Udah banyak acara dulu. Jadi lama-kelamaan obat baalnya tuh jadi berkurang. Setelah di titiknya dipotong, kemudian kan dijahit. Nah, itu kan pas dia itu jahitannya berasa tuh ya. Kayak orang luka dijahit kan, ditusuk juga sama, dibius. Ditusuk juga sama. Jadi kata Imam apa namanya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesakitan kematian yang menyebabkan kesakitan yang sangat perih itu bisa dikatakan sebagai syahid begitu. Au mat'unan, atau orang yang ditusuk. Au mata ashqan, atau mati wafat dalam keadaan rindu. Wah, ini akhirnya gara-gara rindu jadi gila. Gara-gara gila akhirnya dia wafat. Au kanat imra'atun, au kanat imra'atan wa matat fi talq. Atau dia adalah seorang wanita, matat fi talqi, yang wafat dalam keadaan melahirkan. Ketika melahirkan dia wafat. Nahwu dzalik, atau juga sejenis hal itu. Wanahu dzalik itu dijelaskan oleh sebahagian ulama termasuk yang kami dapati dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena banyak riwayat tentang Nabi Muhammad menyebut syahid, ada sekitar 20 jenis kematian bahkan lebih, kata Imam Taqidi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ada 20 jenis kematian dan bahkan lebih riwayat yang sampai kepada kita tentang syahid. Maka kemudian dikatakanlah, dikumpulkan, dan jenis kematian tersebut adalah kematian yang menyebabkan atau membawa kepedihan atau kesakitan yang sangat pelih bagi penderitanya. Kebakaran itu kan pelih. Jadi dia ngerasain dulu api apa panasnya badannya. Kemudian tertimpa benda besar begitu ya. Dan seterusnya. Wa kadza man mata fuj'atan, begitu juga orang yang mati seketika, fuj'ah. Mati seketika. Apa tuh bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa kedokterannya jenisnya apa? Au fi daril harbi, atau mati di dar harbi, di medan perang. Qala Ibnu Rifah, itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rifah. Wa ma'asidkihi annahum syuhada, wa ma'asidkihi, dan dengan betul bahwa mereka disebut sebagai syahid. Saya nyalain kipas, Fif. Ini apa namanya? Suaranya ganggu enggak? Sudden death, mati mendadak. Wa ma'asidkihi annahu syuhada, dan betul mereka kita namakan syahid. Fa haula'i la yughsaluna wa yusalla 'alaihim. Mereka fa haula'i yughsaluna wa yusalla 'alaihim. Tapi walaupun mereka kita namakan syahid, mereka itu adalah jenazah yang harus dimandikan dan disolatkan. Gitu. Kasairil mauta, seperti jenis kematian yang lain, karena ini syahidnya bukan syahid dunia. Jadi yang boleh tidak dimandikan itu syahid dunia, syahid yang mati di medan perang. Sedangkan syahid akhirat seperti ini, itu tetap dimandikan, tetap juga disolatkan. Kasairil mauta, sebagaimana jenis kematian lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syazul kifli, mudah-mudahan Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Allah salli. Wa ma'na syahadata lahum, dan makna syahid bagi orang-orang yang tadi disebutin tuh, yang tadi kita sebutin syahid akhirat, annahum ahya, bahwasanya mereka adalah ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu karena sebab syahidnya mereka, Allah menyebut bagi mereka itu ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dan mereka selalu mendapatkan rezeki. Ini kan salah satu sebab kenapa kemudian beberapa ulama membolehkan bertawassul dengan orang yang wafat, sudah wafat. Salah satu sebabnya, ada beberapa jenis orang yang ketika mati dia enggak mati. Ahya'un inda rabbihim. Dia tetap hidup di sisi Tuhannya, yurzakun, dan dapat rezeki. Gitu. Itu sama beberapa ulama kan bilang gitu. Kalau bertawassul dengan orang hidup boleh. Lalu kenapa dengan orang mati tidak boleh? Karena dua-duanya sama. Sama-sama tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya. Kalau kita bilang tawassul dengan orang hidup boleh, tapi tawassul dengan orang mati enggak boleh karena orang mati enggak punya kekuatan. Emang orang hidup punya kekuatan? Segala kekuatan yang dia punya atas izin Allah, kan begitu. Jadi seperti itu. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wa amma man mata fi qitalil kuffar. Sedangkan orang yang wafat dalam keadaan berperang dengan orang-orang kafir, mudbiran, membelakangi orang kafir, tapi ini maksudnya kabur gitu ya. Orang yang mati gara-gara di dalam peperangan orang kafir, tapi dia mudbir nih. Lagi mudbir, lagi mau kabur begitu. Ghairu mutaharrifin liqitalin, membelakangi orang kafir bukan karena mutaharrif. Mutaharrif itu artinya belok taktik. Musuhnya di depan. Tapi dia malah belok. Lu mau kemana? Gua mau taktik, gua mau menyelinap lewat bukit itu, lalu kita sergap dari belakang. Nah, itu namanya mutaharrif. itu tidak dikatakan membelakangi musuh. Betul dia membelakangi musuh, pas lagi jalan itu kan melawan musuh. Tapi itu namanya mutaharib, mau belok taktik begitu. Au mutahayyizan, atau dia membelakangi musuh karena sebab mutahayyizan ilal fi'ah. Dia ingin bergabung kepada rombongannya, kepada kompinya. Dia di depan sendirian, khawatir ada ancaman yang datang, kemudian dia lari, buat bukan buat menghindari perang, tapi untuk gabung bersama tim lainnya begitu. Jadi bergabung bersama tim yang lainnya. Itu enggak ada masalah. Mutaharifan belok taktik atau mutahayyizan ingin bergabung, itu tidak dikatakan membelakangi musuh. Ini ada orang mati di dalam peperangan tapi gara-gara membelakangi musuh. Akhirnya karena membelakangi musuh, dia bukan untuk belok taktik, bukan juga untuk gabung ke grup lain-lain, tapi emang buat kabur, kemudian ditembak, kemudian dipanah, kemudian ditembak mati seperti itu, begitu. Itu tidak dikatakan sebagai syahid. Au kana yuqatilu ria'an, atau dia berperangnya ria'an. Ya biar pengen dilihat orang doang gitu. Biar nanti di CV-nya ada tuh pengalaman perang. Satu, perang bersama Nabi Ra'an. Dua, perang melawan dan gitu. Jadi itu ria'an. Au sumwa sum'atan, dan juga sum'ah. Ria' sama sum'ah itu sama. Ria' pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Dua-duanya sama-sama ria'. Fahadha syahidun fil hukmi. Ini syahid secara hukum, syahid di dunia aja. Bimakna, maknanya annahu la yughassalu, dia tidak dibandikan, wa la yusalla alaihi, dan tidak disolatkan. Wa huwa syahidun fid dunya wa dunyal akhirah, dia syahid di dunianya tapi tidak akhirat, dunia doang. Wa amma man mata fi qitalil kuffari, sedangkan orang yang wafat dalam keadaan berperang melawan orang kafir, bisababil qital, matinya sebab perperangan, alal wajhil mardhi, dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah, maksudnya tadi bukan gara-gara kabur begitu, bukan membelakangi musuh, tapi memang betul dia wafat sebab peperangan tersebut. Fahadha syahidun fid dunya wal akhirah, inilah syahid dunia dan syahid akhirat, yang mendapat kenikmatan. Banyak ya kenikmatan syahid itu. Sab'atun, kata Nabi Muhammad, sab'atun, ada 7 yang didapatkan oleh syahid. Salah satunya, yughfar, dia diampuni oleh Allah sejak tetesan darah pertama. Makin banyak darah yang menetes, makin banyak dosa yang diampuni. Kan begitu. Dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari al-fazul akbar, kemudian dia dipasangkan dengan 72 bidadari, dan yang lebih penting lagi, syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. 70 anggota keluarganya. Banyak keunggulannya, apa namanya, kemuliaan syahid. Kaman qatalahu musyrikun, seperti orang yang dibunuh oleh orang musyrik. Au asabahu silahu muslimin khata'an, atau dia terkena senjatanya sesama saudara muslim khata'an, yang tidak sengaja. Teman saudaranya mau nombak musuh di depan, tiba-tiba kena dia khata'an, enggak sengaja. Au ada alaihi sirahu nafsih, atau terkena senjatanya sendiri. Au saqata an farasihi, atau jatuh dari kudanya. Au ramahat sudabatuh, atau diinjak oleh kendaraannya sendiri. Jadi dia jatuh kemudian terinjak oleh untanya sendiri, oleh kudanya sendiri. Mati dalam keadaan seperti itu syahid dunia dan syahid akhirat. Au taradda, atau dia jatuh fi hadhihi, atau dia jatuh fi wahdatin, ke dalam wahdah. Wahdah itu lubang, fi lubang. Biasanya kan orang kalau perang nyiapin parit, gunanya pertama dia bisa bersembunyi di situ, atau juga kalau udah mau ditinggal itu jadi bisa mendem para musuh-musuh gitu. Jadi biasanya parit itu dibuatnya pas di bawah bukit. Kalau kita lihat film-film apa namanya, perang dunia ke-1, ke-2 tuh. Jadi ini ada bukit, tanjakan, di bawahnya tuh tahu-tahu ada parit gitu. Itu buat tempat sembunyi. Atau kalau udah mau ditinggal, pindah tempat tuh bisa jadi apa namanya, tempat nguburin musuh. Jadi pas musuhnya datang, dia enggak tahu tiba-tiba masuk. Nah, syahid tuh orang yang mati dalam keadaan jatuh ke dalam lubang. Famada, kemudian dia meninggal. wa kadza law wajadna, begitu juga kalau kita menemukan qatilan, ada orang terbunuh, inda inkisyafil harbi, ketika selesai semua apa namanya peperangan, peperangannya sudah beres, kemudian kita lihat ada yang wafat di dalam lapangan tersebut, fa hadza la yughsal walam yu'lam sababa mautihi, dan dia tidak diketahui sababu mautihi, tidak diketahui dia mati kenapa ya. Perangnya sudah beres, kemudian kita lihat ada korban yang wafat tuh. Walam yu'lam, dan kita enggak tahu ini sebab matinya apa. Gara-gara terperang apa gara-gara apa gitu, enggak tahu. Sawa'un kana 'alaihi atharu damin amla, baik itu di badannya ada sisa darah atau tidak ada sisa darah, ada bekas darah atau tidak ada bekas darah. Li'anna zahir, kana zahirnya annahu mata bisababil qital, dia mati dalam keadaan ya, dia mati karena sebab peperangan. Kan masa iya orang di dalam medan perang dia mati gara-gara nyabut bulu keteknya, itu kan enggak nyabut bulu keteknya kedalaman sampai ke tangan-tangannya putus, kan enggak. Orang di medan perang setelah perang selesai kemudian nimbun banyak korban, itu korban karena sebab peperangan, maka itu juga dikatakan sebagai syahid begitu. Iya, termasuk terowongan begitu, dia mati di dalam terowongan yang memang menjadi bahan strategi perang. Fahadza la yughsal wa la yusalla alaihi, maka jenis syahid yang seperti ini, syahid dunia dan akhirat ini, la yughsal, tidak dimandikan, wa la yusalla alaihi, tidak juga disolatkan, sawa'un fi dzalikal balighu, baik apa namanya syahid yang tadi disebutkan tuh al balik, dia sudah balik, wasobi atau dia masih anak-anak belum balik, wal hurru wal abdu, baik dia merdeka atau budak, war rajulu wal mar'ah, baik itu dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi segala jenis syahid, memang perempuan ikut jihad, ada yang ikut jihad, ada yang angkat senjata, tapi juga ada yang di dapur umum tukang masak. Kan begitu, Nabi Muhammad SAW kalau pergi jihad juga kan ada beberapa istri yang dijadwal ikut. Nah, istrinya itu memimpin pasukan perempuan yang tugasnya apa? Merawat korban sekaligus membuat konsumsi. Itu segitu banyak orang kan kudu makan. Siapa yang nyiapin? Ya harus ada yang masak. Yang masak kalau semuanya ikut perang kan begitu. Jadi kagak ada yang masak kan begitu. Jadi ada distribusi pekerjaan. Kama rawahu al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yughsil, beliau tidak memandikan qatla Uhudin, tidak memandikan korban-korban peperangan Uhud, wala yusalli alaihim, dan Nabi Muhammad juga tidak mensolatkan mereka. Jadi syahid dunia dan syahid dunia akhirat itu tidak dimandikan. Sedangkan syahid akhirat yang wafat dalam keadaan zalim, didzalimi, wafat dalam keadaan tenggelam, wafat dalam keadaan kebakaran, itu tetap disolatkan, tetap dimandikan. Yang enggak dimandiin, enggak disolatin itu adalah syahid yang mati di medan perang. Wa amma man mata hala ma'rakatil kufar, sedangkan orang yang mati di dalam medan perang, la bisababil qital, tapi bukan gara-gara perang, bal bimaradin, atau karena sebab sakit, aw faj'atan, atau matinya tiba-tiba, fal madhhabu annahu laysa bisyahid, maka pendapat madhab adalah mereka itu bukan syahid. Jadi matinya di medan perang, perangnya udah beres, kemudian nyisain penyakit gara-gara perang tersebut, pulanglah nih orangnya, selesai perang, menang dapat, tapi dia masih nyisa sakit, gara-gara kegores pisau misalnya, pedang, lukanya terbuka terus-terusan, datang bakteri, kuman, dan seterusnya, sampai di rumah sekian hari dia meriang, dia panas badannya, sampai akhirnya meninggal. Nah, itu syahid apa bukan? Kalau pendapat mazhab bukan syahid, karena dia matinya tidak di medan perang. Fal madhhabu annahu laysa bisyahid walau juriha fil qital, ayat tadi dijelaskan. maka pendapat mazhab dia bukan syahid. Walau juriha, kalau seandainya orang ini jurih, jurih itu dilukai, terluka, fil qitali, dalam peperangan. Wa mata ba'dal qital, dan dia mati dalam, itu kan fif, apa, enggak ada tambahan lagi kan. Walau juriha fil qitali wa mata ba'dal qital. Jadi juriha fil qital, setelah juriha fil qital ada enggak teks lagi? Wa'ada ilal baiti. Enggak ada. Jadi maksud teksnya, walau juriha fil qitali wa'ada ila baitihi wa mata ba'dal qital, gitu maksudnya. Ketika orang terlukai di peperangan, entah itu tertusuk tapi dia tidak membunuhnya, tusukannya tidak membunuh, atau tergores pedang dan seterusnya, kemudian mata ba'dal qital. Nah, sebelum wa mata ba'dal qital itu biar gampang dipahami, ada ila baitihi, terluka di peperangan, kemudian dia kembali ke rumahnya, pulang, kemudian wafat dalam keadaan gara-gara luka tersebut, tapi diwafatnya di rumah, begitu. Wa mata ba'dal qital, dan mati setelah peperangan. Fa in quti'a bi mautihi min tilkal jiraha. Kalau betul kita pastikan bahwa dia wafat karena sebab luka tersebut, luka di bekas goresan pedang misalnya, wa baqiya fihi hayah, dan masih tersisa kehidupan setelah itu, jadi dia masih sempat pulang, tersisa, wa baqiya fihi hayatun mustaqirah, dan dalam dirinya masih ada nafas, masih ada hidup, ba'da inqita'il harbi, setelah selesainya perang, fa fi khilaf, dan dalam masalah ini ada perdebatan ulama. As-sahih, yang sahih, annahu laysa bisyahid, bahwasanya orang tersebut tidak syahid, sebagaimana tadi kita singgung, di peperangan dia mendapatkan luka. Katakanlah lukanya entah itu tergores pedang atau dadanya terpukul oleh musuh, kemudian sisa memar. Tuh kalau dada terpukul itu bahaya juga itu ya. Kini kita punya kerabat di sini main bola begitu. Waktu anak-anak, kemudian badannya tuh di, kalau bahasa sini di center, tahu gak Fib, di center. Kencang banget kena dadanya. Habis main bola tuh meriang tuh anak. Sekian hari, 2 hari, 3 hari ketiga dia meninggal. Jadi dadanya langsung teng gitu. Bolanya kencang. Begitu orangnya masih bocah waktu itu. Digebok gitu. Bola bleter, bola kencang. Kena dadanya. Setelah main bola sakit meriang. Sehari, 2 hari, hari ketiga dia meninggal. Jadi termasuk dia dipukul sama musuh, dadanya memar biru begitu. Kemudian dia pulang ke rumah. Setelah pulang, luka itu kan bekas perang, tapi matinya bukan di peperangan, matinya di rumahnya setelah sekian hari. As-sahihu, pendapat yang sahih dalam mazhab kami, annahu laysa bisyahid, dia bukanlah orang yang dikatakan sebagai syahid. Wa in qasura zaman, walaupun jaraknya pendek. Setelah dia dipukul, setelah dia terluka, sampai kemudian dia wafat, itu jaraknya pendek. Dia bukan syahid. Wa in baqiya ayyaman, dan kalau tersisa harinya jauh, begitu, maksudnya baqiya, dia masih tetap hidup berhari-hari, falaysa bisyahidin bila khilaf, maka itu betul bukan syahid bila khilaf, tanpa perdebatan. No debat, itu bukan khilaf, bukan syahid. Kenapa? Karena sudah lewat perang sekian hari, dia baru wafat gitu. Wa alam, ketahuilah, anna zahira itlaqi syaikhi, bahwasanya Syekh Abi Syuja menitlakkan kalimat syahid itu zahirnya yashmalu syahidal junuba, itu juga termasuk mencakup syahid junub, syahid junub, orang yang syahid dalam keadaan junub. Ini dia peperang, ya katakanlah namanya perang begitu ya. Habis sholat, kemudian dia istirahat. Setelah istirahat, ternyata dia mimpi basah. Lagi mimpi basah, junub tiba-tiba, musuh datang. Perang dia tuh. Berhadapan dengan musuh, kemudian wafat dalam peperangan. Dalam keadaan junub. Itu juga sama. Walaupun dalam keadaan junub, tetap tidak dimandikan, tidak disolatkan. Karena zahir itlaki syaikhi, Syekh Abi Syuja yang memutlakkan syahid begitu saja, Itu zahirnya, secara zahir kita bisa artikan bahwa itu yashmalu syahid al-junub. Itu juga mencakup syahid yang sedang junub. Wa huwa kadzalik, dan dia juga sama begitu. Fala yughassalu, maka dia tidak dimandikan. Wala yusalli alaihi, juga tidak disolatkan. Tapi kan junub ustaz. Wa hujjatu dzalal, dalilnya kenapa enggak dimandikan, anna Hanzalah, bahwasanya sahabat Nabi Hanzalah kutida yauma Uhudin, dia mati dalam mati ketika hari perang Uhud. Falam yughassilhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tidak memandikan dia. Wa qala, kemudian dia mengatakan, raaitul malaikata tughassiluhu, saya melihat malaikat membersihkan memandikan jenazah Hanzalah. Jadi syahid-syahid itu dimandikan oleh para malaikat gitu. Dia junub, nanti malaikat yang mandiin. Jadi malaikat memandikan. Falau kana wajiban, kalau seandainya tetap wajib kita mandiin itu syahid, lam yasqut, maka Nabi Muhammad ya tetap akan menjalankan, karena kewajibannya belum gugur, belum dilaksana. Illa bifi'lina, kewajiban itu tidak gugur, illa bifi'lina, kecuali dengan kita kerjakan. Wallahu alam. Wa amma siqtu falahu halatan, sedangkan orang yang kandungan, yang waf kandungan, anak kecil yang wafat dalam kandungan atau ketika keluar dari perut ibunya, fi falahu halatan, itu ada dua keadaan. Insyaallah ini besok ya. Ada dua keadaan insyaallah dalam pertemuan kita besok hari. Sekarang sudah jam hampir jam 6. Kita akhiri kajian kita. Kita ulang tadi ya, kemarin yang di pertemuan hari Senin, Ustadz Maulana Malik mengatakan kalimat al-bila atau al-bala. Jadi yang benar tuh al-bila, itu busuk atau rusak. Di paragraf, dua paragraf setelah paragraf wasna nilai gosalan. Wasna nilai gosalan, kemudian paragraf atasnya, satu lagi paragraf atasnya, kemudian di baris yang bawah, wa in kana bihi kuruhun, seandainya ada luka, wa khifa min taksirihi tasarrul bila, dan khawatir kalau dicuci, kalau dimandikan nanti lukanya cepat busuk, ba'da dafni, ketika dikuburkan ghusil, dia tetap dimandikan, li'anna sa'iruna ilaihi, karena memang ya busuk enggak busuk kita akan nyampe pada keadaan seperti itu. Naam al-bila. Oke, okay. Insyaallah kita lanjut di episode pertemuan yang akan datang. Saya mohon sekali untuk dikoreksi bagi para guru-guru kami, bagi para asatid, bagi para tokoh, para ajengan, termasuk teman-teman sarjana muslim, mohon untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, bisa melalui Telegram dan juga Instagram. Alhamdulillah. Sudah banyak sekali yang memberikan koreksian kepada kami, baik dari para guru termasuk juga teman-teman sarjana muslim. Dan koreksian itu masih terbuka sampai sekarang, sampai kapanpun, saya mohon untuk dikoreksi begitu ya. Baik itu sebab bacaan yang salah, penjelasan yang keliru, atau juga penerjemahan yang juga tidak benar. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi yang tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.